بسم الله الرحمن الرحيم. تسته بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Kifayatul Akhyar, dan ini insya Allah menjadi akhir daripada bab syuf'ah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayni amin ya rabbal alamin wa in kana Asy-syufa'u jama'atan istahaqquha 'ala qadri al-amlaq. Ai idza kana ma tajibu fihi syuf'atu milkan li jama'atin wa hum mutafawitun fi qadri al-milki wa ba'a ahaduhuma hissatahu fa hal ya'khuduna 'ala adadi ru'usihim am 'ala qadri amlakihim. Fihi khilaf al-asahu an ya'khudhu kullu wahidin minhum ala qadri khissatihi wa wajhuhu anna al-akhdh haqqun yastahiqqu bil-milk fasqussita faqussita ala qadrihi kal-ujrati was-samarah fa inna kullu wahidin min al-mulaki ya'khudhu ala qadri milkihi min al-ujrati was-samarah وكلا يأخذون على عدد الرؤوس نظرا إلى أصل الملك ألا ترى أن الواحد لو انفرد أخذ الكل والله أعلم. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini masih dalam bab syuf'ah, yaitu tentang apa hak syuf'ahnya kalau si pemilik hak syuf'ahnya itu lebih dari satu orang. Wa in kana syufa'u jama'atan. Kalau orang yang punya hak syufa' itu jamaah, lebih dari dua orang, banyak begitu. Atau mungkin dua orang atau lebih. Katakanlah ada tanah. Kan kemarin kalau contohnya Ahmad dan Muhammad, Ahmad dan Muhammad. Sekarang ini selain Ahmad, selain Muhammad, ada ahli waris lain. Misalnya Ahmad, Muhammad, dan enam perempuan keluarganya. Jadi Ahmad dan Muhammad, kemudian empat adik perempuannya diwarisi tanah oleh ayahnya yang baru meninggal. Tanahnya 1000 meter gitu ya. Kalau 1000 meter, ahli warisnya ada Ahmad, ada Muhammad, dan empat anak lainnya, kan berarti masing-masing tuh perempuan 1 per 10. 1 per 10, 1 per 10, Ahmad Muhammad ini dapat 2 per 10, 2 per 10. Jadi Ahmad Muhammad dapat 200 meter, dapat 200 meter, perempuan yang lainnya itu 100 meter, 100 meter, 100 meter. Tapi kan ini tanah warisan, belum ditentuin 100 meternya si Fatimah, katakanlah demikian, itu di sebelah mana gitu. Atau 200 meternya Muhammad itu di sebelah mana. Tapi pada intinya dari 1000 meter tanah yang ada, itu dimiliki oleh 6 orang anak. 2 laki-laki, 4 perempuan. Kemudian satu waktu Ahmad jual ini. Jatah dia yang 200 meter itu dijual. Kan begitu. Lalu yang punya hak syuf'ah itu Muhammad dan 4 adik perempuannya, apakah itu nanti hasil jualannya itu dibayarin sesuai dengan jumlah kepala mereka. Jadi kepala mereka itu kan maksudnya jumlah mereka kan ada 4-5. Kan ya, 4 anak perempuan, 1 Muhammad, jadi 5 kan begitu. Apa dibagi 5 itu? Atau bagaimana? Atau memang sesuai dengan jatahnya. Jadi kan tadi ya, 1000 meter. Ahmad, Muhammad, dan 4 adik perempuannya. Ahmad jual nih, jatah dia nih. Jatah dia 200 meter dijual. Dijual. Katakanlah harganya misalnya 100 atau 10, 1M. Ya, 1M misalnya. Lalu Muhammad dan 4 adik perempuannya minta hak syuf'ah. Dan memang dia punya hak syuf'ah itu. Dia minta hak syuf'ah kepada si pembeli. Pembeli namanya Iwan lah. Katakanlah Pak Iwan. Dan mau gak mau memang harus lepas itu. Karena hak syuf'ah itu dilindungi oleh undang-undang syariat kan. Lalu 101M ini yang sudah dibayar oleh Pak Iwan untuk tanah 200 meter punya Ahmad ini. 1M ini apakah dibagi jadi 5, kan tadi 4 perempuan dan 1 Muhammad, atau dibaginya sesuai dengan jatah mereka daripada tanah tersebut. Jatahnya anak-anak perempuan kan 1/10. Nah, berarti anak perempuan tuh bayarnya masing-masing 1/10, 1/10, 1/10 begitu. Nah, atau apa nama, atau itu Pak. Nah, jadi dibagi sesuai dengan kadarnya. Muhammad karena dia punya jatah di hak syuf'ahnya 2/10, ya 2/10 dia ngambil begitu. Jadi 2/10 dari tanah tersebut begitu diganti. Karena Ahmad sudah hilang jadi 2/9 begitu. Jadi 2/9. Wa in kana syufa'u jama'atan, kalau ahli syuf'anya jama'ah, istahaquha, mereka berhak mendapatkan hak syuf'ah tersebut, ala qadril amlak, sesuai dengan jatah masing-masing dia. Iya benar ya, 2/10 ya. Muhammad dapat jatah 2/10, maka dari 2M itu dia dapat 2/10. Idza kana ma tajibu fihi syuf'atum, kalau tanah, tempat, harta yang memang di dalamnya ada hak syuf'ah, sah untuk diwajibkan hak syuf'ah untuk tanah tersebut, milkan li jama'atin, dan itu adalah milik jama'ah, milik banyak orang. Wahum mutafawituna fi qadril milki, dan mereka adalah orang yang berbeda-beda jatah kepemilikannya dalam tanah tersebut. Wa ba'a ahaduhum hissatahu, kemudian salah seorang di antara mereka menjual hissahnya. Menjual hissah, menjual jatahnya tadi contohnya. Ahmad, Muhammad dan 4 adik perempuannya memiliki tanah bersama yaitu 1000 meter. Ahmad 2/10 jatahnya dari tanah tersebut, Muhammad 2/10, adik perempuannya 1/10. Kemudian Ahmad menjual nih jatah dia 2/10, 200 meter dijual. Gitu. Fahal ya'khuduna ala adadi ru'usihim. Lalu hak syuf'ah daripada 200 meter yang dijual oleh Ahmad, hak syuf'ah untuk saudara-saudarinya, apakah disesuaikan dengan jumlah kepemilikan, jumlah palanya? Kepalanya ada 5 orang, berarti dibagi ke 5 orang begitu. Am ala qadri amlakihim, atau sesuai dengan kadar jatah mereka dari tanah tersebut. Muhammad kan dapat 2/10. Anak-anak yang lain tuh 1/10, 1/10. Fihi khilaf. Di dalam masalah ini ada perdebatan. Al-ashahu, pendapat yang paling sahih. Ya'khudhu kullu wahidin minhum, setiap daripada anak-anak tersebut, orang tersebut yang memiliki hak syuf'ah, dia mengambil daripada hak syuf'ahnya itu ala qadri khissatihi, sesuai dengan kadar jatahnya. Gitu. Jadi tidak enggak mentang-mentang 5 berarti yaudah dibagi 5, enggak. Jadi sesuai dengan kadar jatahnya. Jatahnya kan di situ 1/10. Nah, berarti kan karena udah dijual 1 jadi 1/9. Nah, dia bayarinlah 1/9 itu. Ya 1/10 benar. 1/9 jadinya, karena kan 1 jatah udah dijual. Jadi 1/9. 1/9, kemudian si Muhammad dapat 2/9, kan begitu. Anes. Eh, 1/9, 1/8. Karena kan jatah Ahmad itu 2/10, dijual tuh 2/10, bahkan bagiannya hilang 2 bagian gitu. Jadi jadinya 1/8, 1/8. Al-Asahu, pendapat yang paling terang. Wawajhu, dan kenapa alasannya, alasan sebab kenapa yang diberikan hak syuf'ahnya itu sesuai dengan jatah kepemilikannya, tidak sesuai dengan jumlah kepalanya. Annal akhza haqqun yastahiqu bil milk, bahwasanya pengambilan daripada barang yang sudah dijual, tanah yang sudah dijual kemudian diambil lagi dengan hak syuf'ah, haqqun itu adalah hak yastahiqu bil milk yang menyebabkan kepemilikan. Fokusyutu ala qadrihi, maka hak tersebut dibagi, dipisah-pisah, ditaksim, dipecah ala qadrihi, sesuai dengan kadarnya. Kal ujrati wa samarah, sebagaimana biaya operasional dan juga buah. Maksudnya kalau pohon ini ya. Fa inna kulla wahidin minal mullaq. Jadi kalau ada kebun atau ada apa namanya biaya atas tanah, maka kan biayanya tidak dibebankan untuk satu orang satu, enggak, tapi sesuai dengan, katakanlah ada PBB-nya begitu ya, itu tanah 1000 meter itu tadi, itu Ahmad, Muhammad dan 4 anak perempuan lain, itu kan ketika ada bayar PBB ujroh kan gitu, biaya operasional mu'nah daripada tanah tersebut, itu kan dibayarnya enggak sesuai dengan jumlah palanya, karena dia ada 6 orang ya, berarti 6-6-nya bayar dengan nilai yang enggak, tapi disesuaikan dengan kepemilikannya. Begitu juga samarah, ada buah, ada pohon yang dimiliki oleh 6 orang bersama, dan 6 orang itu masing-masing tidak sama, ada yang 1/10 anak perempuan, yang anak laki-laki 2/10. Maka buah yang dihasilkan atau panen yang dihasilkan dari kebun kurma, dari kebun apel misalnya, itu kan dimiliki sesuai dengan jatah kepemilikan dia gitu. Maka karena ini juga adalah jatah hak yang bisa menjadi milik, maka disesuaikan dengan jatah kepemilikannya, tidak sesuai dengan jumlah orangnya. Faqusitu ala qadrihi kal ujrah, sebagaimana biaya operasional untuk sebuah barang kan gitu. Wa samara, atau juga pohon. Fa inna kulla wahidin minal mullaq, sesungguhnya setiap seorang daripada orang-orang yang memiliki tersebut, ya'khudhu, mengambil ala qadri milkihi, mengambil dari sesuai dengan jatah kepemilikannya, minal daripada biaya dan juga samara, termasuk biaya kalau barangnya disewain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia punya tanah, tanah itu disewain buat parkir. Maka pemasukan daripada ujroh orang-orang yang memanfaatkan tanah atau parkir tersebut, itu dibagi sesuai dengan jumlah jatahnya, bukan dengan jumlah orangnya. Nah, kan tadi kan 2/10 Ahmad, 2/10 Muhammad, 1/10 tuh ada yang di perempuannya. Ya berarti kalau ada di situ, katakanlah ada 10 mobil yang parkir, masing-masing 200 ribu. Itu kan 2 juta. 2 juta itu per bulan dibaginya sesuai dengan jatah masing-masing kepemilikan. Jatahnya si Muhammad 2/10, ya berarti dia dapat 200.000 misalnya, kan yang lain dapat 100.000. Itu hak yang ada pada sebuah harta. Maka ketika itu punya hak syuf'ah, maka dibagikan sesuai dengan jatahnya, bukan dengan jumlah orangnya. Wakilah, tapi dikatakan ya'khuduna ala adad ru'us, dia boleh ngambil hak syuf'ah itu ala adad ru'us sesuai dengan jumlah orangnya. Mana orangnya tidak ada 5, ya 5 lah masing-masing 1/5, 1/5, 1/5 gitu. Nazran ila asril milki, meninjau atau merujuk kepada asli kepemilikan. Bahwasanya mereka ini punya bersama. Ya, tapi kan beda-beda jatahnya. Tapi ini kilang. Ala taro annal wahid, bukankah kalian tahu bahwa satu orang, lawin faroda, kalau dia menyendiri, akhudhal kul, diambil semua. Ini kok sendiri? Ini kan juga sama. Kalau dia, sisanya kan tadi ya, Ahmad, Muhammad, dan 4 adik perempuannya, 6 orang ini punya harta bersama, tanah. Ahmad menjual nih jatah dia 200 meter. Maka 200 meter itu jatuh kepada hak syufahnya, kepada 5 orang ini. Nah, 5 orang ini dibebankan untuk, kalau emang dia mengambil syuf'ah, diambil sesuai dengan jatah syuf'ahnya. Jatah syuf'ahnya itu ya sesuai dengan kepemilikannya. Kepemilikannya kan Ahmad udah menjual, berarti yang tadinya 2/10, Muhammad jadi 2/8. Yang lain juga 2/8, 2/8, dan seterusnya. Ya khudu na'ala ala tara annal wahid. Kalau sendiri memang jadi jatah. Ya memang sendirian. Kalau sendiri kan enggak perlu ada kismah. Karena dia tinggal sendirian. Wallahu alam. Far'un, cabang masalah. Thabata li syakhsi syuf'ati. Laf thabata li syakhsin astuf syuf'ata fi syai'in. Faqala. Thabata li syakhsin asyuf'atu ya, fi syai'in. Faqala, kemudian dia mengatakan asqattu haqqi min nisfihi. Contoh, kita balik lagi ke contoh Ahmad dan Muhammad. Ahmad dan Muhammad masing-masing punya tanah 100 meter 100 meter. Dari tanah yang ada di situ 200 meter. Lalu Ahmad menjual itu tanahnya, jatahnya yang 100 meter. Maka Muhammad punya hak untuk membeli balik itu tanah karena dia punya hak syufah secara paksa, gitu bisa. Nah, tapi si Muhammad itu punya opsi. Aneh enggak bisa nih bayarin semuanya 100 meter. Aneh mau ngambil hak syufah aneh setengah aja boleh apa enggak gitu. Jadi kata Muhammad, itu aneh minta 50 meter aja nih, aneh ada duit 50, jadi enggak 100 meternya. Jadi setengah daripada tanah tersebut dia enggak bisa, enggak mau. Nah, apakah boleh begitu? Beliau mengatakan asqattu haqqi min nisfihi, udah saya relain lah setengahnya. Saya enggak ambil syuf'ah, setengahnya buat pembeli aja biar saya bayar setengahnya. Wa akhadtul baqi, dan aku ambil sisanya. Saqattu haqquhu kulluhu min asyuf'ah. Orang kayak gini, contoh seperti ini masalahnya, saqattu haqquhu, haknya jatuh. Artinya haknya, hak syuf'ahnya batal. Seluruhnya jadi batal. Jadi maksudnya syuf'ah itu enggak boleh dipotong-potong. Jadi kalau emang semuanya, ya semuanya begitu. Kalau emang 100 meter hak syufah, ya 100 meter dia harus bayarin. Berarti ada syarat selanjutnya nih ya. Jadi kan kemarin syaratnya apa? Bisaman. Dengan harga yang sama sebagaimana pembeli beli, kemudian dia harus menyegerakan. Nah, menyegerakannya itu juga dalam arti harus menyeluruhnya. Bukan setengahnya. Kalau setengahnya enggak bisa tuh. Saqata haquhu kulluhu min asyuf'ati li'anna syuf'ata. Nah, kenapa semuanya jadi enggak bisa? Artinya kenapa kalau setengah aja enggak boleh? Li'anna syuf'ata kana syuf'ah khaslah wahidah. Karena syuf'ah itu perkara yang satu, satu perkara. La yumkin tab'iduha, yang tidak mungkin dibagi-bagi. Jadi syuf'ah itu perkara yang satu. Jadi khaslah wahidah itu maksudnya satu bagian yang tidak mungkin dibagi-bagi. Kalau emang mampunya setengah, jangan minta hak syufah. Tinggal beli aja sama yang beli kemarin. tinggal beli kira-kira ridho enggak, kan begitu. Tapi kalau cuma setengah-setengah enggak bisa. La yumkin tab'iduha fa ashbaha ma idza asqata ba'dhul qisasi. Maka itu sama seperti kalau orang minta dibebasin setengah daripada qisas. Gitu. Wa fa innahu yaskutu kulluh. Nah, sesungguhnya kalau kayak gitu tuh bebas semuanya. Jadi dia dapat qisas dipotong nih 5 jarinya. Dia nawar, boleh enggak kalau gitu setengahnya? Ya enggak bisa. Entah itu semuanya atau memang semuanya dibatalin. Wallahu a'lam. Far'un, cabang masalah lagi. Idza tasarrafa al-mushtariyu fi syiksi bil bai'i wal ijarati wal waqf. Fahuwa sahihun. Li'annahu tasarrufun sadafa milkah katasarrufil waladu wa katasarrufil waladi fima wahabahu lahu abuh. Maqala ibn Shurayj huwa batilun. فعلى الصحيح الشافعي نقض الوقف الإجارة إذا تصرف المشتري في الشكس بالبيع والإجارة والوقف. قالوا kemudian عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بابو حدير باندي إذا تصرف المشتري. Kalau orang yang tadi Ahmad dan Muhammad punya harta bersama tanah 200 meter 100 meter dijual oleh Ahmad, Muhammad punya hak syuf'ah nih kepada pembeli, katakanlah pembelinya namanya Pak Iwan. Nah, cuman belum dibeli itu atau belum diminta hak syuf'ah oleh Muhammad, Pak Iwan nih yang beli tanahnya Ahmad nih, udah keburu mentasarufkan tanah tersebut. Dengan apa tasarufnya? Bil bai'i, dengan jual. Jadi udah beli 100 meter, dia jual lagi. Kan model banyak tuh ya, kayak model klaster kan gitu. Dia beli tanah tuh lega, lalu dijual lagi, petak-petakan. Wal ijarati wal waqfi, atau ditasarufkan, disewakan tanahnya atau diwakafkan. Fahuwa sahih, dan tasarufnya pembeli itu benar. Jadi jangan mentang-mentang dia beli tanah yang ada hak syuf'ahnya kemudian dia enggak boleh, enggak. Dia boleh ngapa-ngapain, memang itu hak dia. Li'annahu tasarrufun sadafa milkah, karena itu adalah transaksi sadafa milkah yang terjadi untuk kepemilikan dia, kepemilikan dia sah begitu. Katasarrufil waladi, sebagaimana tasarruf atau transaksinya seorang anak, fima wahabahu lahu, dengan sesuatu harta yang memang dia diberikan abuhu oleh bapaknya. Jadi sah itu ya. Ahmad dan Muhammad, Ahmad jual tanahnya, Muhammad punya hak syuf'ah, tapi belum diminta hak syuf'ahnya, ternyata si pembeli ini Pak Iwan udah jual tanah lagi itu, atau disewain, atau malah justru diwakafin. Transaksinya itu sah begitu, karena itu terjadi pada ketika dia milik, sebagaimana anak boleh melakukan transaksi terhadap harta yang diberikan oleh bapaknya, karena hibah itu memindahkan kepemilikan. Waqala Ibnu Suraj, tapi dikatakan oleh Imam Ibnu Suraj, wa huwa batilun, itu hukumnya batal, enggak boleh. Fa'ala sahih, maka menurut pendapat yang sahih, yang mana dia itu sah begitu ya, jual belinya dan ijarahnya serta wakafnya, li Syafi'i, bagi orang yang punya hak syuf'ah ini, bagi Muhammad, naqdul waqfi, dia boleh batalin wakafnya. Wal ijarah, dan juga dia boleh membatalkan jual sewa menyewanya. Jadi ketika si Muhammad datang, lah ini kan tanah aneh. Ya kan aneh udah beli, Ustaz. Nah, jadi kata Pak Iwan, saya udah beli dari saudara MPI, tapi aneh punya hak syuf'ah ini. Nah, terus gimana? Ya udah wakafnya dibatalin. Nah, boleh tuh wakaf dibatalin. Kalau disewain, sewa-sewanya dibatalin dong. Mobil balik-balik ini suruh ke rumah, gua enggak mau gitu misalnya. Dia boleh membatalkan wakaf dan ijarah, li'anna haqqahu sabiq. Karena hak dia terhadap tanah tersebut sabiqin, udah ada sejak lama sebelum Pak Iwan beli. Wa huwa fil bai'i mukhayyar. Dan kalau dalam jual beli, wa mukhayyar, si Muhammad ini yang punya hak syufa mukhayyar, punya pilihan. Baina ay ya'khudha bil bai'i tsani, entah dia mau bayar lagi dari penjual yang kedua. Kan si apa namanya Pak Iwan ini udah ngejual tanah yang dibeli dari Ahmad tuh udah dijual. Muhammad datang minta hak syufa. Gimana nih? Ya udah, pilihannya dua, entah itu Muhammad bayar lagi ke pemilik yang kedua, si katakanlah pemilik kedua namanya Pak Andi, jadi Pak Iwan jual ke Pak Andi, atau Au yanqadhuhu wa au yanqudhu, atau dia batalin jual belinya, wa ya'khudhu bil awal. Jual belinya gua batalin, nih gua ganti duitnya. Dia cukup bayar kepada Pak Iwan gitu. Nanti Pak Iwan yang kemudian balikin duitnya ke Pak Andi. Li anna kullan minhuma sahih. Karena kedua jual beli itu sahih. Jual belinya Pak Iwan kepada Ahmad sah. Jual beli Pak Andi kepada Pak Iwan juga sah. Jual beli dua-duanya sah, dan dua-duanya terjadi atas hak syuf'ah, maka si Muhammad boleh batalin. Mau batalin yang kedua apa batalin pertama, terserah begitu. Qad yakunu samanu fi ahadihima aqala, dan bisa jadi dikasih pilihan itu karena bisa jadi salah satu harga yang terjadi itu lebih rendah gitu. Jadi katakanlah Ahmad Muhammad tadi, Ahmad jual 100 meter ke Pak Iwan harganya misalnya 500 juta. Lalu Pak Iwan jual ke Pak Andi harganya 700 juta. Nah, gua kalau batal, kata Muhammad, gua kalau batalin yang kedua nih, jual belinya Pak Iwan sama Pak Andi, ah kemahalan. Udah gua bilang itu batal tuh. Gua bayarin yang harga Pak Iwan ke Ahmad gitu. Jadi itu boleh-boleh saja. Wa min huwa aw min jinsihi 'alaihi aysar, atau daripada jenis mata uangnya nih ya, yang mana dia lebih mudah. Jadi kalau yang pertama pakai rupiah, yang kedua pakai dolar, ah susah, gue yang pakai rupiah aja. Gitu. Wa alam ketahuilah annahu laisal muradu bin naqsi ihtiyajuhu ila insya'i naqdhin qabla al-akhdh. Ketahuilah wahai saudaraku, annahu laisal murad, bahwasanya tidak dimaksud bin naqd untuk membatalkan. Yang dimaksud membatalkan itu bukanlah ihtiyajuhu, kebutuhannya, ila insya'in naqdin qabla al-akhdi, untuk membuat pembatalan sebelum diambil. Balil murad, akan tetapi yang dimaksud dengan pembatalan tersebut, tadi kan Pak Iwan beli dari Ahmad, Muhammad punya hak syuf'ah dari tanah tersebut, lalu Pak Iwan menjual ke Pak Andi atau disewakan. Nah, kemudian dibatalkan oleh Muhammad. Nah, yang dimaksud dibatalkan itu bukan melahirkan penolak pembatalan baru, tapi yang dimaksud itu annahu annalahu naqduhu bil akhri, bahwasanya pembatalan itu terjadi dengan harus diambil. Jadi enggak cuman enggak batal tuh jual, gua enggak mau. Ya terus gimana? Ya pokoknya batal. Ya kalau mau batalin harus ngambil gitu. Kalau batalin harus ngambil, ngambilnya bayar gitu. Itu yang disebut, itu juga bagian daripada alal fauri, bukan cuman dia nuntut batal jual belinya, tapi dia juga harus membawa barang untuk ganti gitu. Baril muradu annahu naqduhu bil akhdi, yang dimaksud dengan membatalkan itu bahwa dia boleh membatalkan jual beli yang kedua, dia boleh membatalkan wakaf, dia boleh membatalkan ijarah bil akhdi, dengan catatan dia juga ngambil itu hartanya. Dengan apa ya? Dengan uang yang dia punya. Nabbah ala dzalika Ibnu Rifati, itulah yang dinabbah, yang diperingati oleh Imam Ibnu Rifah fil Matlab, dalam kitabnya Matlab, fa'arifhu, maka ketahuilah itu. Jadi hak syuf'ah itu tidak berarti membatalkan. Hak syuf'ah itu ngambil balik. Yang namanya ngambil balik itu ya kudu ganti. Orang udah ngeluarin duit, lu ganti. Jangan mentang-mentang punya hak syuf'ah, lu batalin doang. Habis itu udah. Enggak, berarti itu membatalkan jual beli. Kalau membatalkan jual beli, dia enggak punya hak itu. Yang membatalkan jual beli adalah yang punya barang, si Ahmad gitu. Muhammad enggak punya itu. Maka itu kalau dia ingin membatalkan jadi hak syuf'ah, atau dia menjalankan hak syuf'ahnya, dia harus ngambil juga gitu, bukan cuma membatalkan. Jadi dia punya hak membatalkan, tapi pembatalannya itu terikat dengan kewajiban ganti, kewajiban bayar. Itu Pak Iwan udah bayar sekian juta kepada Pak Ahmad. Jangan dibilang batal tuh, enggak, gua enggak suka. Gua kan punya hak syuf'ah. Lu enggak boleh jual beli apa beli tanah di sini. Ya terus orang udah masukin duit ganti gitu. Jadi tidak hanya syuf'ah itu tidak berarti membatalkan, tapi membatalkan dengan plus, membatalkan dengan nilai tambah, yaitu dengan dibayar atau diganti. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjut besok. Besok kita masuk bab baru. Nah, jadi kalau bab baru kita berhenti gitu supaya playlistnya tuh bagus ngatur. Besok insya Allah bab al-kirat. Al-kirat itu artinya mudharabah. Mudharabah itu bagi hasil. Insya Allah pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa terus mengkaji ilmu-ilmu agama. Dan saya berharap kepada para asatidz, guru-guru kami, para tokoh masyarakat, para kiai yang mengikuti kajian ini baik live atau rekamannya dan menemukan ada kekeliruan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.